صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih kepada Tuhan Al-Ghazali, seterusnya sekalian para hadirin muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat dan rahmat kurnia-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman. InsyaAllah, sebagai kuliah sulung saya di sini selepas Ramadan, saya bercadang untuk membuat sedikit postmortem Ramadan. Tadi Tuan Jina Zulia kata macam seria saja kuliah malam ni, ya. Cari whiteboard satu hal, usung whiteboard satu hal, daftar tak ada tapi nampak kain pun kain lah. Apapun, saya ingat pada malam ni tidak serius. Mungkin inilah yang paling santai, paling relax saya nak berkuliah di surah An-Nur. Kalau kita lihat event yang berlaku di bulan Ramadan, berlaku satu semangat baru, boleh dikatakan datang dalam setiap diri seorang Muslim. Antara lainnya ialah semangat untuk solat berjamaah. Ia dapat dibuktikan dengan kehadiran ahli qariah, jemaah ke surau dan masjid, boleh dikatakan sentiasa penuh. Saya yang diberi kesempatan untuk menjelajah ke banyak surau dan masjid sepanjang Ramadan, berlaku dua keistimewaan tahun ini. Pertama, kehadiran ahli jemaah ke masjid boleh maintain, bertahan daripada awal Ramadan sampailah akhir Ramadan. Kalaupun berlaku susut nilai sedikit saja. Keduanya ialah ramai di kalangan ahli jemaah terdiri di kalangan orang-orang muda. Ini suatu yang sangat istimewa, menandakan mereka sudah kembali ke pangkal jalan dan adanya suasana keinsafan. Cuma agak sedikit duka cita ialah bila tamat Ramadan, masuk bulan Syawal, tahu-tahu yang datang beramai-ramai tadi hilang. Wajib alumni. Wala halam, wala salam. Surau tak datang, masjid tak datang, beri salam kat surau pun tak beri. Kemana mereka pergi? Wallahualam. Dan disinilah kita cuba nak melihat kenapa kesusut nilai ketara berlaku selepas Ramadan. Angle yang saya nak bincang pada malam ini ialah dalam bab solat berjamaah. Walaupun banyak, ada aspek qiyamul lail, ada aspek baca Quran, ada aspek bersedekah yang kita buat sepanjang Ramadan, yang seharusnya kita forward, carry forward ke depan. Tanpa biarkan yang tu, saya nak fokus pada solat berjamaah. Kalau saya baca hadis ini, tentu tuan-tuan ingatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Yang bermaksud solat berjamaah adalah lebih afdal daripada solat seorang diri dengan 27 kali ganda. Artinya, kalaulah solat seorang diri markahnya 10, maka kalau solat berjemaah markahnya RM270. Saya sebut ringgit supaya kita lebih mudah jeliga sikit. Jeliga tu bahasa apa tu? Bahasa Melor, bahasa Kelantan. Sebab kalau sebut pahala, ia terlampau abstrak. Mata tak dapat dilihat, telinga tak dengar, tangan tak boleh nak sentuh, mulut tak boleh nak punya. Tapi bila sebut duit, langsung kita mula terangsang. Dan di sinilah para ulama cuba memberi penjelasan kepada kita bagaimanakah kita nak menjadi seorang yang bersemangat tak kala mana melakukan sesuatu ibadah. Tak kisahlah apa juga ibadah sekalipun supaya semangat. Sebut bab solat, semangat nak solat berjemaah. Sebut bab sedekah, semangat nak bersedekah. Sebut bab jihad, semangat nak berjihad. Maka para ulama memberitahu kepada kita untuk menjadikan ianya bersemangat, kita harus melihat perkara agama ini dengan mata hati. Daripada situlah para ulama bahas kepada kita, seseorang itu melihat ganjaran yang disediakan oleh Allah melalui berbagai-bagai bentuk dan dimensi, berbagai-bagai perspektif. Ada seseorang itu melihat dengan mata kasar. Ada seseorang itu melihat dengan mata akal. Ketiga, ada seseorang itu melihat dengan mata nafsu. Dan keempat, ada seseorang itu melihat dengan mata hati. Apa perbezaan di antara setiap perspektif tadi? Bagi seseorang yang sentiasa melihat apa yang berlaku itu hanya senya dengan mata kasar, maka natijahnya mata kasar sentiasa menipu. Itu result dia. Contoh yang paling mudah, katakanlah kita naik kereta, jalan, dan di kiri kanan kita ada pokok. Kita pandang kanan dan kiri jalan kita, nampak semacam pokok itu berjalan, kan? Walhal pokok itu tidak berjalan, tapi nampak macam berjalan. Tapi itulah dia palsunya pandangan mata. Bohong. Kita naik kereta api, jalan kereta api, kita pandang belakang, kita nampak rel kereta api semakin menirus, semakin mengecil, mengecil, mengecil. Apakah realiti kereta api itu semakin mengecil? Tak, sama aja saiz dia. Tapi itulah dia keputusan mata zahir, sentiasa saja menipu kita. Dan inilah realiti yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Harun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang banyak. Orang hanya melihat kehebatan Harun dari segi hartanya, tetapi orang tak melihat dari segi maksiat yang dilakukan oleh Harun. Sehingga ramai di kalangan manusia di Mesir pada masa itu menyebut kepada Musa bercita-cita, alangkah baiknya kalaulah mereka ni jadi macam Harun. Tapi bila penghujungnya Allah Subhanahu wa taala binasakan Harun, pelosokkan ke dalam perut bumi, akhir sekali datang pula mereka kali kedua jumpa dengan Nabi Musa AS. Ya laitani mithla hadzal qarun. Ya Allah, alangkah baiknya kami tak jadi macam Qarun pula dah. Tapi tengok bagaimana bohongnya mata, pandangan mata. Kedua pada hadis kena, ada seseorang itu melihat dengan pandangan mata akal. Ya, pandangan mata akal sedikit boleh terima, tetapi dia berada pada status keliru. Kalau tadi penipu, bohong, palsu, ada pandangan mata akal, dia agak keliru. Tuan-tuan yang orang kata semuanya mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, kita bertemu dengan apa ni, sebuah hipotesis. Kenapakah bila kita buat kajian, kita mulakan dengan hipotesis? Sebab keliru. Saya masih ingat masa belajar sains zaman-zaman dulu, bagaimana saintis membuat hipotesis mereka, mengatakan bahawa bumi ini hujungnya ada penghujung dan ada tempat gelongsor dia. Itu sebab pelayar-pelayar di lautan takut nak pergi jauh ke lautan. Bimbang takut hujungnya, terbawa jatuh. Itu apa tu? Itu pandangan akal, keliru. Ketiganya adalah pandangan pandangan nafsu. Pandangan nafsu sifatnya ialah apa pandangan nafsu? Pandangan nafsu sentiasa salah dan sentiasa melulu, rakus. Ini pandangan nafsu. Tabiatnya ialah rakus dan bersifat melulu. Kita ambil contoh apa yang berlaku di Ramadan yang lepas. Bila kita keluar sepang asar pergi ke bazar Ramadan, masuk je bazar Ramadan, paling kanan paling kiri, kalau ikutkan nafsu semua nak beli kan, semua sedap. Jangan kata ayam, daging, kalau ada batang pisang sirah pun sedap. Kenapa? Kerana lapar. Inilah pandangan nafsu rakus, sentiasa saja keloju. Jadi para ulama beritahu kepada kita, seseorang yang menilai nilai yang ada pada agama Islam, kalau sekadar menilai dengan pandangan mata kata, pandangan mata akal, pandangan mata nafsu, sentiasa berada pada keadaan yang salah. Justru setiap dikala kita mesti melihat dan memandang apa yang disediakan oleh Allah, terutama sekali yang bersifat pahala dan sebagainya, mesti menilai dengan pandangan mata hati. Baik. Apapun perhatian, kita kembali pada tajuk kita tadi, solat berjamaah. Saya cuba nak berbahas solat berjamaah, fadilah dia dari segi pandangan material. Nak tengok tuan-tuan ni mudah faham, terangsang ataupun tidak. Okey. RM10, RM20, RM25, RM26, RM27. Tetap satu. Yang ini RM1. Sebelah kanan saya jumlah wang RM27. Sebelah kiri ni wang RM1. Salatul jamaah, solat berjamaah yang ada kata 27 pahala, 27 pahala itu, ayo kita convert kepada material. RM27. Kita solat maghrib tadi kan, berjamaah. Alhamdulillah, sudah beri salam, assalamualaikum kanan kiri, buka sejadah, dah lah RM27. Nah, ada pun solat seorang diri, hanya dapat RM1. Tuan-tuan dan puan-puan, mana banyak RM27 dengan RM1? RM27 lebih banyak. Jangan kata yang sioman, yang gila pun perasan bahawa RM27 lebih banyak daripada RM1. Betul saya sebut ni. Saya tinggal di Greenwood, Gombak. Kalau tuan-tuan pergi ke Greenwood, ada seorang yang tak sioman, yang kerja dia tarik tolak roda, ada satu apa ni, kereta sorong kanak-kanak, dan tu dia masukkan semua tayar, buruk, besi, keruni, semua masuk. Tak siuman. Pernah sekali saya tersempat dengan dia, saya bagi duit RM1. Bang, duit RM1. Dia tengok, dia tanya saya, eh, tak ada awak nama yang ni, tak ada awak RM10. Saya kata cerdik pun tu. Nak beritahu, jangan kata hak gila. Nak kata hak sioman, hak gila boleh beza antara RM1 dengan RM27. Jadi kalau tuan-tuan tak dapat beza, ai penat. Lebih teruk daripada yang tarik kereta tolong kita sorong. Okey, sekarang jom kita ni kuliah santai kan, open house dengan heavy sangat bidah. Baik. Ini memang konform duster dia. Surau menggigis tu, full air condition. Facilities hebat. Maritan duster ni tawaduk sangat. Okey. Baik, sekarang tuan-tuan cuba tengok. Solat 5 waktu sehari, 5 waktu muslimat nampak tak? Tak nampak. Biasa kalau tak nampak pendek umur ya. Tak nampak. Okey, saya besarkan sedikit. Lima waktu kali dengan RM 27 ringgit bersamaan dengan RM 135 ringgit. Hari ini kita berbisnes dengan Allah, MLM, Multi Level Marketing. Dan memang Allah sendiri, para hadirin sekalian, tak kala mana nak menarik minat kita dengan agama, Allah menggunakan bahasa-bahasa bisnes. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mahu ataupun tidak, aku tunjukkan kepada kamu tijarah. Apa tijarah? Bisnes. Mahu ataupun tidak, aku tunjukkan kepada kamu bisnes yang boleh membebaskan kamu daripada azab Allah yang pedih. Sekarang saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita berbisnes dengan Allah. Modal pelaburan yang kita tanam dengan solat lima waktu tapi dibuat secara berjamaah. Katakanlah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dibuat secara berjamaah dengan 27 kali ganda, sehari kita dapat RM135. Sehari dapat RM135. Baik. RM135 ini sehari. Cuba kita kali dengan 30 hari. Maka jawapannya ialah RM berapa ya? 4050. Cuba kita maintain. Kita letak azam. Aku macam mana sekalipun harus berpencak silat untuk solat berjamaah. Tak kisahlah imma di masjid ke, di surau ke, itu yang terbaik. Kalaupun tidak, paling-paling kedeput, solatlah berjamaah di rumah hatta sekalipun. Yang penting kita jaga solat berjamaah. Kita boleh bertahan sehingga 30 hari. Maka, genap 4 sebulan. Dapat RM4,050. Mereka akan banking dalam akaun kita. Cukup bulan kita pergi ke ATM. Cash money RM4,050 sebulan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang bekerja sektor kerajaan ke swasta ke, kalau RM4,050 sebulan gaji ini, DJ-DJ berapa ni agak-agak? Tuan Jir Salim mungkin tahu lah ni. Berapa ni? Katakanlah, okey, katakanlah starting dia dapat RM4,050. Kalau kita bercakap dia dengan ni nak cakap biar material, biar nampak waktu dia. DG ataupun DJ ataupun DS. Berapa ni? 41 45 48 48 Para hadirin sekalian, bagi mereka yang bertaraf yang mungkin DS 17, DJ 17, tak mungkin akan pergi sampai kepada DJ 48. Tetapi bagaimana Allah offer awal-awal berbisnes dengan dia, tijaratin tunjikum min azabin alim, berdebat dengan DG, DS ataupun DG 48. Sikit lagi sampai jusa tu. Kita hanya nampak duniawi saja, inilah dia kita berbisnes dengan Allah. Modalnya tak banyak ni. RM27. Okey. Sekarang kita pergi lagi. RM RM4,050. Kita kali dengan 12 bulan. Berapa? Kita akan mengumpul wang sejumlah RM48,600. Banyak tu. Dengan kita bertahan salat berjamaah 5 waktu dan sehari RM135, sebulan RM4,020 dan setahun RM48,600. Dapat duit tu boleh beli kereta Myvi cash. Tahun je. Salat berjamaah tahun je. Kenapa tu pun sangat? Myvi. Ini yang nampak. Tapi itulah para hadis sekalian. Masalah yang timbul sekarang ialah Allah bila berbicara tentang imbuhan, Allah tidak menggunakan angka RM, tetapi Allah menggunakan angka pahala. So kita tak berapa nak terangsang. Kita tidak rasa nak jeliga mana bila sebut okey sehari 135 pahala, pahala. Tak semangat kan? Dalam sebulan 4,050 pahala. Pahala tak nampak. Tapi kalau kata 30 hari RM4,060. Ya Allah, BS 48. Tetapi insya Allah kita boleh terangsang dengan angka 135,40,50,48,600 apabila kita melihat bukan dengan mata kasar, bukan dengan mata akal dan jauh sekali depan dengan mata nafsu, tetapi melihatnya dengan mata hati. Apabila kita melihat dengan mata hati makrifah, pada masa itu kita akan bersemangat. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Allah beritahu kepada Nabi dan dirakamkan dalam Al-Quranul Karim, Qul, wahai Muhammad, hadihi sabili. Katakan kepada sekalian umatmu, ini dia jalanku Islam. Ad'u ila Allah, aku menyuruh kepada Allah, ala basirah, dengan menggunakan basirah, mata hati. Inilah dia kehebatan yang ada pada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh yang paling mudah ya. Kalau kita bercakap seseorang yang bernama Bilal bin Rabah. Cuba kita tengok bagaimana azab yang dikenakan ataupun penindasan, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kufar kepada Bilal bin Rabah. Dibuangnya pakaian Bilal, diletak di tengah panas, diambil batu besar, letak atas dada Bilal. Kalau seseorang itu melihat dengan mata kasar, tentu dia kata, Bilal ni bodohlah. Kenapa? Maintain bertahan semakin rupa. Kalau seseorang itu melihat dengan mata akal atau mata nafsu, tentu sekali dia kata, Bilal ni bodohlah. Terima saja semakin rupa. Tetapi bagi Bilal yang melihat dengan mata hati, Bilal mengatakan, buatlah apa yang kamu nak buat. Aku tetap istiqamah dengan Islam. Melihat dengan mata hati. Ini menyebabkan sahabat-sahabat Nabi terangsang. Hanzalah bin Abi Amir, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama sangat dia berdoa dan dia minta supaya dipermudahkan jodoh untuknya. Akhir sekali hujung jatuh dapat jodoh. Tiba malam pertama yang disebut yaum mudakhalah. Malam pertama orang kahwin, faham kan? Tengah-tengah dia bersorak dengan isteri, tiba-tiba datang suara Bilal laung daripada luar sana. Hayya ilal jihad! Hayya ilal jihad! Hayya ilal jihad! Ayuh, sila keluar ke medan jihad! Ada tansir khan, kerahan tenaga. bagaimana Hanzalah bin Abi Amir meninggalkan istrinya yang sedang dipesonong, turun ke medan jihad perang Uhud, dan ujung jatuhnya beliau mati syahid. Ketika membuat pengecaman jenazah, mendapati bagaimana jenazah Hanzalah bin Abi Amir basah kuyuh, walau tidak ada sesiapa pun yang memandikan jenazahnya. Apatah dia mati syahid kan, tak perlu memandikan jenazah. Buat report kepada Nabi, apa Nabi kata? Nabi kata, hadza ghasilul malaikah. Itulah dia penghormatan kepada jenazah Hanzalah. Turun malaikat daripada 7 petal langit memandikan jenazahnya. Dia dalam keadaan berjunub, tak sempat nak mandi junub kerana menderpa kepada jihad fisabilillah. Melihat dengan apa? Dengan mata hati, pahala besar berjihad fisabilillah. Kalau kita, cuti seminggu. Bagaimana? Danau Toba. Honeymoon. Jadi nak beritahunya, tengok angle macam mana. Mereka melihat dengan mata hati. Semua benda dilihat oleh para sahabat dengan mata hati. Okey, setelah kita faham keadaan ini, ayo kita tengok pula perbandingan dengan solat seorang diri. Ini, cuba tengok macam mana perbezaan dia. 5 waktu kali dengan ringgit lah. Ringgit. Patang kantin, patang kantin. Dapatlah RM 5 ringgit. Ya. 5 waktu. Artinya, bagi seorang yang solat 5 waktu dalam tempoh sehari semalam, selepas solat isya, turun malaikat Jibril, nah, 5 ringgit, ambil. Dapatlah beli roti canai, 5 biji. Tapi bagi solat berjamaah, selepas solat isya, turun Jibril dengan senyum sifu, nah, bukan 5 ringgit, nah, 157 ringgit, 135 ringgit. Itu sehari. Sekarang kita cuba tengok. RM 5 ringgit, tengok cepat tu cakap. Ada je respon tu, dia sebut duit 5 ringgit. Pasti kata pahala sangat je. RM 5 ringgit kali dengan 30 hari bersamaan dengan RM 150 ringgit. Cuba kita nampak, kita cuba buat, biarkan sebelum kita perbezaan kita habiskan. RM 150 ringgit kali dengan 12 bulan bersamaan dengan RM 1800 ringgit. Ni kita berbisnes MLM dengan Allah. Kita ambil yang pertama, bagaimana dengan hanya kita membuat investment 27 ringgit dalam tempoh sehari, malam pukul 9 malam kita dapat wang RM 135 ringgit. Tetapi bagi seorang yang hanya solat seorang-seorang diri, tidak berjemaah, untuk dia pergi ke angka RM135 ini, bagaimana dia mesti spend sehingga 30 hari barulah dapat RM150. Hampir sama dengan mereka yang hanya solat berjamaah sehari. Kesimpulan mudah, overallnya kita kata solat berjamaah sehari menyamai dengan solat seorang diri dalam tempoh sebulan. Allah. Kita tahu, tapi bagaimana kita nak memasukkan energi, satu kekuatan dalam diri kita supaya kita ada motivasi intrinsik untuk menggerakkan solat berjamaah? Jawabnya, ad'u ila Allah ala basirah. Melihat dengan mata, bukan dengan mata akal, tidak dengan mata zahir. Sekarang, perbandingan. perbandingan dalam tempoh sebulan. Sebulan, alhamdulillah, kita boleh maintain solat berjamaah, maka kita akan dapat wang sebanyak RM4,050. Sedangkan bagi mereka yang solat seorang-seorang diri dalam tempoh 30 hari hanya mampu mengumpul wang sebanyak RM150 sahaja. Itu sebab kalau tengok kepada perkiraan ini, mereka yang hanya solat seorang-seorang diri ini, kita pun confused. Apakah dia ni dengan bahasa kata gila? Macam yang tolak kereta sorok tadi, tak boleh tahu mana banyak antara RM27 dengan RM1 tadi. Ataupun jelasnya, dalam apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Athaiyah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, ialah berpunca kerana masalah hanya melihat dengan al-basar, mata zahir, tapi gagal mengungkapnya dengan al-basirah, dengan mata hati. Dan kalau kita pergi jauh lagi, dalam tempoh setahun, kita boleh maintain solat 5 waktu, hujung tahun, Allah akan bayar cash kepada kita RM48,600 banding dengan dalam tempoh yang sama tapi dibuat solat seorang diri hanya RM1,800 sahaja. Apa makna? Maknanya tak ada mana. Tak ada nilai. Tak boleh nak sembuh. Berapa beza tu RM48,600 dengan RM1,800? RM48,600 kali dengan RM1,800. Jumlahnya ialah RM46,800 dalam tempoh setahun. Itu sebab para hadis sekalian, alang-alang kita dididik dan disarbiah, kita sentiasa dengar para ustaz berkuliah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan tarbiah, bulan Ramadan, bulan pendidikan, bulan latihan intensif. Kita harap biarlah kita keluar sebagai graduan yang berjaya. Dan nak tahu gagal ataupun berjaya proses tarbiah kita di bulan Ramadan, tengok event yang berlaku selepas Ramadan. Kita boleh istiqamah ataupun tidak dengan apa yang kita buat setiap bulan Ramadan. Kalaulah seseorang itu contohnya dalam bulan Ramadan baca Quran selalu, selepas Ramadan alhamdulillah dia boleh maintain baca Quran, tanda dia graduan Ramadan, lulus. Di bulan Ramadan nampak alhamdulillah dia boleh istiqamah solat berjamaah, selepas Ramadan pun dia boleh solat solat berjamaah, alhamdulillah dia adalah graduan Ramadan, layak untuk ambil buat majlis convocation pada satu Syawal. Jadi inilah dia para hadis sekalian, saya sengaja terjemahkan dalam bentuk material supaya kita nampak, ya Allah, ruginya solat seorang diri. Jadi kalaulah kita rasa kita nak solat seorang diri, cuba fikir, cuba tujuh ringgit. Rugi kalau kita buat macam tu. Okey, itu yang pertama. Saya nak lanjutkan kepada yang kedua. Yang kedua ni saya kena padamkan dengan duster. Ini bukan usang, ini klasik, ini antik. Ya, kalau antik ni dia mahal. Ha, jangan main. Dalam sepotu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Sunan Abu Dawud menyebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tulis hadisnya, raka'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. solat sunat fajar dua rakaat khairun, lebih baik di sisi Allah minat dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dan seluruh isi kandungan dunia. Ini fadilat solat sunat subuh dua rakaat. Ha, sebelum kita nak solat subuh pagi esok tu, kita solat sunat dua rakaat dulu. Qabliyah dua rakaat. Ingat kan? 5 minit. Oh, lama 5 minit tu. Ha? Kena touch and go 2 minit, sampai lagi. Ada lagi hak lebih cepat daripada touch and go, hak semantik. Tak apa lah. Pokoknya kita solat sunat dua rakaat. Yang kita duk fikir ringan-ringan dua rakaat, alahai, ringan menipis macam kulit bawang, tetapi fadilatnya di sisi Allah khairun, lebih baik minat dunia, daripada dunia dan segala isi kandungan dunia. Hadis ini pun sama juga. Kalau kita melihat dengan mata kasar maupun dengan mata akal ataupun dengan mata nafsu, kita tak akan ada semangat untuk solat sunat subuh. Sebab apa? Sebab hanya diungkap dalam bentuk pahala. Dan pahala sifatnya abstrak, tak dapat dilihat. Tapi sekarang saya cuba tukarkan dia dalam bentuk material. Dunia ni kita tak payah ambil dunia lah, luas sangat. Kita ambil area bani je. Katakanlah Bill Gates datang ke Malaysia. The rich man in the world datang ke Malaysia. Dia tinjau bangi, dia rasa dia nak beli bangi. Dia pergi jumpa dengan Najib, Wan Malaysia. Datuk Seri Najib, saya seronok dengan tengok suasana di bangi. Saya nak beli bangi. Tanah dan hartanahnya, tanah pun nak beli dan segala fasilitis yang ada di bangi ini, termasuk surah An-Nur dengan Haji-Haji Razani yang beli. PM kata, saya pun tak tahu, kena tanya terus mahu. Bukan nak slower macam tu, tak tu kan? Salah. Semua sensitif dah ke bila beli rumah ni. Okey. Maka diperhargakan bangi. Agak-agaklah kalau dah ada seorang yang paling kaya nak beli bangi, bangi ni dengan segalanya, ha, dengan perumahan, dengan segala fasilitis yang ada, berapa bilion agak-agak? Tuan-tuan yang tinggal di bangi, berapa ringgit agak-agak? Berapa ringgit? Tak apalah, lebih kurang je lah. Tak payah nak kira sangat. Saya nak ambil contoh je. Penilaian membuat kajian Universiti Melaya. Hartanah di Universiti Melaya pada 3 tahun lepas, 2005. Apa tahun? 4 tahun lepas, tahun 2005, berjumlah 8 bilion. 8 bilion. Bukan million, billion. Tanah dan hartanahnya. Mana luas Universiti Melaya dengan Bangi? Atau apa lawan luas Bangi kan? Letaklah paling-paling common 10 billion dalam murahnya orang Bangi. 10 billion. Okey, duit ni 10 billion. 10 billion! Fuyo! Banyak tu! Kalau susun duit, mau sampai ke muka patah balik. Duit tu banyak tu. Maka, nilai dia, kita solat subuh, solat qabliyah subuh dua rakaat itu, lebih besar daripada 10 bilion. Allah. Ini bukan dunia ni. Ni baru bangi. Baru bangi tak apalah, dunia payah sangat nak kira. Baru bangi tak apalah, cukup dengan 10 bilion ni pun makan tak habis dah. Salat subuh Allah, saja aku salat sunat subuh dua rakaat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua, beri salam assalamualaikum kanan kiri, maka turunlah mereka bawa beg 60 bilion. Kalau begitu sungguh apa jadi? Kalau sungguh begitulah diterjemahkan ilustrasi dalam bentuk materi macam tu, apa jadi? Inilah yang disebut oleh Nabi, la atauhuma walau kana habwan. Kalaulah umatku tahu ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah pada solat subuh dan isyak, la atauhuma walau kana habwan, nescaya mereka akan pergi untuk solat berjemaah sekalipun habwan, merangkak. Nak berdiri jalan tak boleh, gaut, kecil manis, darah tinggi, lemah jatuh. Merangkak tu orang kata, serih, serih, serih. Kenapa tu? 10 bilion. Jadi nak tuan-nak tuan-tuan, cubalah kita bawa sedikit nilai tersebut. Ungkap dalam bentuk material. Pagi esok, cuba bagi motivasi pada kita. Rasa malasnya nak solat-solat subuh dua rakaat. 10 bilion, 10 bilion. Pada masa tu kalau tak buat juga, confirm gila kan. Iya. Tak bernilai. Inilah yang dikatakan ala basirah. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Jadi ala kulli hal, saudara muslimin dan muslimat sekalian, itu kuliah ni, kuliah santai je hari ni. Dalam apa yang saya ungkap ini, kalau tuan-tuan rujuk kepada kitab Fi Zidalil Quran, tafsir Fi Zidalil Quran, bagaimana Sayyid Qutb antara yang paling awal membuat teori yang disebut Nazariyatul Fanni Fil Quran Al-Karim, iaitu teori meletakkan seni pada gambaran yang boleh dilihat dengan mata kasar. Ada apa yang disebut At-Tashkhis, At-Tahrik, Sari'at Sari'ah, banyak teori-teori dia. Ha? Jadi antara lainnya ialah bagaimana benda yang tak dapat dilihat itu diterjemahkan dalam bentuk material supaya manusia boleh mudah terasa. Jadi pahala tadi yang kita tak nampak tadi saya terjemahkan dalam bentuk duit. Sedar tak sedar, itulah dia para ahli sekalian. Hujung tahun kita sebenarnya mengumpul RM48,600. Manakala solat sunat subuh dua rakaat itu 10 bilion disediakan oleh Allah. Lagu mana? Kanak-kanak makan kubis selama saya sudah habis. Lepas Ramadan jangan pergi berat-berat ya, santai saja. Wallahu a'lam, setakat itu ada siapa timbulkan persoalan, silakan. Dia masalah ceramah ni, okey silakan. Ada tengok tu. Kan mudah tu kan. Bila bahas dalam bentuk wang nampak terus, clear picture. Ada yang tanya, cukai pendapatan kena ke tak kena? Okey. Tidak ada pula hadis Nabi yang kena kata cukai pendapatan. Saya sebut tadi, masalah kuliah ni, itulah dia. Untuk syarah pada apa yang kita masalahnya. Saya beritahu kepada tuan-tuan, tuan-tuan mesti solat berjemaah. Tuan-tuan mesti solat berjemaah. Yalah, Ali ni memang datang solat berjemaah. Kenapa? Yang bermasalah bukan di sini. Yang bermasalah di rumah. Pada banyak perumahan yang keberangkalian tidak ada masyarakat, tidak ada masalah apa-apa. Nak kata sakit, tak sakit, boleh solat berjamaah, bahkan boleh datang dari kesuara masjid untuk membawa syiar Islam, tapi tak datang. Tergolek macam kayu balut di rumah. Itu masalahnya. Silakan lagi. Confirm mudah pindah macam ni tu. Dia pun nampak. Jadi harga sugar tu berapa pula? Kalaulah pahala solat subuh tu 10 bilion dan semua kita tahu kan. Okey, satu benda lagi saya sebut. wedding ni panjang pula. Apa beza di antara pahala dengan duit? Tak ada beza sedikit pun. Dunia perlu kepada wang. Akhirat juga perlu pada wang. Wang akhirat ialah pahala. Wang dunia ialah duit yang ada sekarang. Sebagaimana di dunia seseorang yang tidak ada duit, teruk hidup dia. Kenapa? Nak makan, duit, nak minum, duit, nak pakai, duit, nak kahwin, duit. Bercerai pun kerana duit. Ini dunia. Segala-gala apa yang berlaku ialah menggunakan wang. Walaupun kita orang Islam ada falsafah hidup, wang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan wang. Faham tu kan? Faham ya? Saya tak faham. Wang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan wang. Dengan maksud, memang ada benda-benda yang tak boleh dengan wang. Wang hanya boleh membeli ubat, tetapi tidak boleh membeli sembuh sakit kan? Wang hanya boleh membeli buku, tapi tidak boleh membeli ilmu, pengetahuan. Wang hanya boleh membeli tilam yang empuk, zainazin. Tapi belum tentu boleh membeli nyenyak tidur. Kadang-kadang masa kuliah tak ada tilam pun. Boleh tidur kan? Ni mana ada tilam zainazin? Tak ada. Tapi khusyuk. Tapi nak beritahu bagaimana dunia. Akhirat kelak sama juga. Kita bangkit akhirat kelak daripada hujung rambut ni sampai ke hujung kaki. Saya akhirat saya nak makan, nak minum, nak pakai, nak rumah tangga, nak itu, nak ini. Bagaimana dapat? Akhirat kelak nak makan sebutir nasi dengan pahala sudah. Beli dengan pahala. Nak minum air walaupun setipis air, kena beli dengan pahala. Apatah lagi nak masuk syurga, kena beli dengan pahala. Nak dapat redha Allah, kena beli dengan pahala. Jadi sebagaimana di dunia ini tak ada uang pun perit hidup, apatah lagi di akhirat kelak tidak ada pahala lagi teruk hidup. Bahkan jauh perbandingannya. Di dunia boleh lagilah kita tumpang-tumpang orang. Akhirat kelak, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi tuan-tuan, tuan kata tadi berapa harga syurga? Kalaulah dua rakaat solat subuh tadi harga dia 8 bilion, so syurga ni berapa harga dia? Nabi menjawab harga syurga dengan sebutan ungkapan hadis Nabi, syurga ni harganya ialah mala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khadra 'ala qalbi bashar. Itu yang bermaksud harga syurga ni Nabi kata kamu masuk je syurga, kamu tak terfikir mala ainur ra'at, mata tak terlintas ya Allah secara ni syurga. Masuk syurga, telinga tak terlintas udhunun sami'at, ya Allah secara ni indah bunyi syurga. Bahkan wala khatra ala qalbi bashar, hati kecil tak terlintas setara ni fasilitis yang disediakan oleh Allah dalam syurga. Maknanya bukan 10 bilion, berjuta-juta trilion lagi. Allahu Akbar. Jadi biarlah kita orang kata membuat pembangunan untuk akhirat kita. Asalah kita ni itulah, kalau datang soalan bisnes, saya brief kepada tuan-tuan. Okey tuan-tuan, silalah masuk bisnes dengan saya. So dia punya formula MLM-nya begini, begini, begini. Contohnya katakanlah saya datang. Saya ni buat kopi. Kan sama kopi. Ha? Kopi tongkat Ali Dr. Azhar Yaakob. Powerful. Okey tuan-tuan melabur RM10. Dalam tempoh 15 hari saya akan beri RM5,000. Saya tak fikir kecuali semuanya akan melampau malam ni. Nampak tu kalau yang duit dunia tu. Tapi kalau duit akhirat tadi itulah, nampaklah pada mereka yang nampak, belalah pada mereka yang bela, dan butalah pada mereka yang buta. Sebab itulah kita banyak berdoa, menguruskan hati kita supaya Allah memberi kekuatan dan jernih hati kita untuk melihat kebenaran itu kebenaran dan kebatilan itu kebatilan. Allah Alam. Muslimat tanya. Bagaimana dengan muslimat yang tidak boleh solat berjamaah di surau? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang disebut oleh Nabi ialah solat berjamaah. Solat berjamaah tanpa mengira di mana sekalipun. Wa imma di surau An-Nur, di masjid, termasuklah di rumah. Bahkan, bagi seorang perempuan yang ada komitmen dengan keluarga, dengan anak, andai kata dia datang ke masjid sampai berkata terabai pengurusan rumah tangga, maka afdalnya dia solat berjamaah di rumah. Oh, bukan tu, tapi kalau solat berjamaah di rumah, habis tu kuliah saya tak tahu apa-apa perkembangan yang berlaku. Anak tugas dia suami. Suami datang, tak ada telinga, catat nota, balik. Okey, nak minah. Ustaz Azhar kuliah hari ini, konten dia 1, 2, 3, 4. Soalnya macam mana si suami nak syarah kepada isteri kalau datang kuliah lengkangkan? Contoh malam ni. Ini semua mana dah catat? Oh, tengok je. Apa jaminan minggu depan tuan-tuan ingat kuliah? Intipati kuliah saya, kuliah orang lain dan sebagainya. So, mistake bukan pada apa yang disarankan oleh agama, tapi kita manage ni kita betul. Okey. Bagi orang lelaki pula, tentu juga akan berkata, Ustaz, kalau macam tu, pada sama je solat berjamaah di masing-masing rumah, apa kata saya solat berjamaah di rumah saja? Bagi seorang lelaki, kita kena rami dua perkara. Satu syiar, yang kedua syariah. Syariahnya, tuntut solat berjamaah. Syiarnya di mana? Syiarnya di masjid. Syiarnya di surau. Kecuali ada masa-masa tertentu kita letakkan setengah mereka berkata, okey, seminggu sekali saya nak berkumpul keluarga. Saya nak solat berjemaah sambil-sambil nak ajar anak cara solat berjemaah. Itulah yang ceritanya. Tapi asasnya ialah orang lelaki solat berjemaah di masjid. Jadi jawapannya bagi seorang muslimat, kalaupun dia tak dapat datang solat berjamaah di surau, dia hanya boleh solat berjamaah di rumah, maka tak terjejas dari segi wang yang dia dapat. Itulah RM135 sehari. Kalau dia mampu kerja, dah maka dapat satu kerja. Baik. Dia asasnya, paket solat ini adalah berjamaah. Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang banyak bercakap soal falsafah. Pernah menyebut, bila kita solat berjamaah, bila kita solat je, kita diwajibkan membaca surah Fatihah. Dalam surah Fatihah antara lain ada doa kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau tengok pada terjemahan dia, wahai Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Logik akal, kalau kita solat seorang-seorang diri, ihdini, salah. Tak payah, ihdina. Tapi tak, kekal. Kenapa? Kerana mesej nak beritahu solat, tabiatnya didirikan secara berjamaah. Okay. Ya, siapa lagi nak masuk MLM? Silakan. Alhamdulillah, mudah tangkap tu. Baik. Solat fardu tadi RM48,000 kan? RM48,000 je harga dia. Solat sunat RM10,000 tadi. Mungkin kita fikir ni, padang bahak sunat tu boleh cover. Yeah. Okay. Jawapannya ialah, kita kena ambil aulawiyat. Dan inilah dia yang dibahaskan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Menyebut taqdimul ahami minal muhim. Ada bab disebut taqdimul ahami minal muhim. Mendahulukan yang paling utama daripada yang utama. Antara lain ialah taqdimul faridah ala an-nadab. Mengutamakan yang wajib daripada yang sunat. Jadi, ala kuliahnya, walaupun kata 10 bilion, tetap sunat. Status quo dia masih lagi tak mampu untuk menandingi atas kewajipan dia. Jadi, ni yang kena timbang-timbang. silakan. Okey. Dalam hal ini, perbandingan dia memiliki keistimewaan yang tersendiri yang tak boleh kita nak mesh. Contoh, bila sebut solat tahajud, solat tahajud memiliki signifikannya tersendiri. Solat tahajud menyebabkan solat itu husnul khatimah. Pada hubungan ini, alah, husnul khatimah je, husnul khatimah jauh lebih besar daripada 10 video kan. Apalah makna solat sunat 2 rakaat contohnya, tapi hujung jatuh mati dia subul khatimah, mati dalam keadaan tak dapat mengucap dua kalimah syahadah. Lebih baik lah orang kata walaupun tak dapat 10 bilion tapi matinya mati husnul khatimah. Jadi ala kulhal lengkap melengkapi. Itu sebab kita kena buat semua, buat iman yang fardu ataupun yang sunat. Inilah package Islam disebut kamil mutakamil, lengkap melengkapi, padan memadani antara satu sama lain. Sekarang dengar mufti Allah cakap. Dalam sunnah Abu Dawud ditakhrijkan oleh Al-Albani sebagai hadis dhaif. Pun begitu, kalau tuan-tuan rujuk kepada tafsirul Munir Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menggunakan hadis ini sebagai sandaran ketika mana beliau bercakap tentang fadilat. Tentang fadilat. Jadi bila ulama sampai ke tahap itu menggunapakai jadikan sandaran, maka dia boleh diterima. Apatah lagi dasarnya hadis-hadis yang bersifat dhaif dari segi overallnya boleh diambil atas status fadailul a'mal atas nama fadilah. Sikit pun tidak mengurangkan hak. Okey. Dan tak untung pun mereka yang tak salat sunat, dan tak rugi pun mereka yang salat sunat. Mudahnya begitu. Bahkan kalau tuan-tuan rujuk dalam himpunan himpunan fadilat-fadilat ibadah yang disusun oleh Majlis Mufti Brunei, juga menjadikan hadis ini sebagai sandaran bagi memperkukuhkan kelebihan solat sunat subuh. Okay. Saya pun dah study dah. Dia jawab soalan. Tengok, cantik soalan je tadi. Nampukkan 10 video ni. Ya, katakanlah seseorang tak sempat nak solat qabliyah, maka boleh ataupun tidak dia solat selepas subuh, selepas fardu subuh. Ini berlaku di masjid dan surau. Datang lewat, kalau tahu dah solat subuh, maka dia pun solat subuh lah. Pada sepa itu sampai salam, boleh ataupun tidak untuk dia solat itu? Jawabnya diharuskan oleh syarak, meraih kepada 10 pilihan. Hebat para sekalian. Ini khas untuk solat subuh sahaja. Jadi inilah dia saudara muslimin dan muslimat sekalian. Alangkah baik sekali-kali kita tonjolkan nilai-nilai material ini supaya kita nampak dan kita cuba bypass mula dengan